الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita telah menyelesaikan kitab Ma yatamazzaju bihi al-muslim an al-musyrik di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nasdi rahimahullah. Kita berlanjut untuk membaca kitab yang baru, kitab Al-Kaba'ir karya Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi rahimahullah. Kitab ini berisi tentang dosa-dosa besar yang para ulama ikhtilaf tentang jumlahnya. Dosa besar itu ada berapa banyaknya? 6. Dan banyak para ulama yang menulis kitab Al-Kaba'ir selain Adz-Dzahabi. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan, kitab Al-Kaba'ir Adz-Dzahabi ini yang tersebar di kalangan kaum muslimin, yang di situ terdapat hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu, dan juga ada kisah-kisah sebagian para ulama meragukan itu karya Adz-Dzahabi rahimahullah. Karena dengan keilmuan hadis yang ada pada beliau, dianggap mustahil kalau itu karya beliau. 6. Dan ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, yang akan kita baca ini cetakan atau nuskhah yang di situ berbeda dengan yang tersebar di kalangan kaum muslimin, di mana dalam cetakan ini tidak terdapat kisah-kisah. 6. Baik, kita langsung masuk dalam muqaddimah muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa a'in. Ya Rabb, mudahkan dan tolonglah. Qala Syekhul Imam Al-Hafidz Samsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi ghafarallahu lahu. Muqaddimah al-musannif. Alhamdulillah 'alal iman bihi wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Alal iman bihi, atas keimanan dengannya, yakni dengan Allah. Wa bi kutubihi, dan keimanan dengan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan keimanan dengan para rasul-rasulnya. Wa malaikatihi, dan keimanan kepada para malaikatnya. Wa aqdarihi, dan keimanan kepada takdir-takdirnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ansarihi. Salawat Allah kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarganya, wa ansarih, dan penolongnya. Salatan daiman, salawat yang terus-terusan. Tujilluna daral qarari fi jiwarihi, tuhilluna, yang akan memberikan, menghalalkan kepada kita daral qarar, negeri akhirat. Fi jiwarihi, di sisinya. Nam, ungkapan syukur dari muallif Imam Adz-Dzahabi rahimahullah diberikan kesempatan untuk beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada malaikatnya, dan kepada takdir-takdir Allah. Ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk disyukuri. Alhamdulillah, itu alif lam lil istighraq, seluruh pujian lillah, itu hanya haknya Allah. Nah, tidak lupa beliau bersolawat, mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada nabinya, yakni memuji nabinya di hadapan para malaikatnya beserta keluarga beliau dan para penolong beliau. Naam. Qala, hadza kitabun nafi'un fi ma'rifatil kaba'ir. Ini adalah kitab yang bermanfaat dalam mengetahui dosa-dosa besar, ijmalan wa tafsilan, secara global dan secara rinci. Razaqanallahu istinabaha birahmatih. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki, anugerah kepada kita untuk kita bisa menjauhinya dengan rahmatnya. Qala Allah Ta'ala, kemudian beliau bawakan beberapa dalil minal Quran. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31. Qala Ta'ala, intakaba irun hauna anhu nukafir ankum sayiatikum wadhilkum mudhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, matun hauna anhu, yang kalian dilarang darinya, nukafir ankum sayiatikum, kami akan tutupi, kami akan hapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilukum, dan kami akan masukkan kalian, mudkhalan karima, ke tempat yang mulia. Beliau rahimahullah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, setelah membawakan ayat ini, beliau berkomentar Faqad takaffala Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah menjamin bihadzan nas, dengan nas yakni ayat ini, liman istanabal kabair, bagi siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar, fi ayyidhilahul jannah, untuk dimasukkan ke dalam surga. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya jika menjauhi dosa-dosa besar, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya tatkala menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan, wa hadza min fadlillah wa ihsanihi ala ibadil mu'minin, ini adalah keutamaan dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa'adahum annahum idza sanabu kaba'iral manhiyat, Allah berjanji kepada mereka, hamba-hambanya yang beriman, jika mereka menjauhi dosa-dosa besar, al-munhiyat atau al-manhiyat yang dilarang, ghafara lahum jami'ad dzunub, Allah akan ampuni na'am bagi mereka seluruh dosa-dosanya, wa sayyi'at dan kejelekan-kejelekannya, wa adkhalahum madkhalan karima, dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam tempat yang mulia, kasirul khair, makna madkhalan karima, kasirul khair, yang banyak kebaikannya, wawal jannah, yaitu surga, al-mustamil ala ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at, yang mana surga itu mencakup apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, wa la khatara ala qalbi basharin, bahkan tidak pernah terbetik di hati seseorang. Naam. Ini khan fi dina zani wa azakumullah. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, tatkala mereka menjauhi dosa-dosa besar akan dimasukkan ke dalam jannah. Wa qala ta'ala, kemudian beliau bawakan ayat yang kedua, dalil yang kedua dalam surat Asy-Syura ayat 37, walladzina istanabu kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan orang-orang yang walladzina yastanibuna, dan orang-orang yang mereka menjauhi kaba'iral itsmi, dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan keji, wa idza ma ghadibu, dan jika mereka marhum, yaghfirun, mereka pun mengampuni. 6. Di dalam ayat ini, ikhwan fiddin azani wa azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan fawahish. Allah bedakan di sini dosa besar dan fawahish, perbuatan keji. Dalam keadaan fawahish itu termasuk dosa besar. Kabairil ismi wal fawahish itu sama, semuanya dosa besar. Al-fawahish itu dosa besar yang jiwa itu tertarik untuk menjalankannya, seperti zina dan yang semisalnya. perbuatan-perbuatan keji. Naam. Adapun kabair, baik, itu selain itu, ya. Karena kabair banyak, sehingga jika kabair dan al-fawahis itu digandengkan, maka maknanya berbeda. Sama-sama dosa besar, tapi fawahis itu perbuatan keji. Ya. Naam. Kalau kemudian disebutkan satu, berarti itu mewakili. Hanya disebutkan fawahish, maka dia mewakili al-kabair. Naam. Baik. Mereka-mereka yang menjauhi dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Naam. Tatkala mereka marah. Baik, mereka yang sudah berakhlak dengan akhlakul karimah. Naam, maka mereka pun memaafkannya. Ya. Mereka bisa menahan amarahnya. Dan mereka bisa memaafkan orang yang mendzaliminya. Baik, ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Naam, ini... Baik, ayat yang kedua atau dalil yang kedua yang boleh bawakan tentang kabair. Wa qala ta'ala di ayat yang ketiga surat An-Najm ayat 33. Walladzina istanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Naam. Dan orang-orang ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang al-muhsinun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan orang-orang yang yastanibuna kabairal itsmi wal fawahish, orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan-perbuatan kecil. Illal lamam, kecuali lamam ai ad-dunub as-saghair, dosa-dosa kecil yang dia tidak dijalankan dengan terus-terusan. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu itu luas ampunannya. Naam. Al-muhsinun sifat mereka adalah menjauhi dosa besar, menjauhi perbuatan-perbuatan keji, tetapi mereka masih tidak lepas dari dosa-dosa kecil. Nah, karena manusia tidak ada yang kemudian bebas dari perbuatan-perbuatan dosa kecil. Sehingga tatkala naam, orang-orang yang menjauhi dosa besar dan masih kadang menjalankan dosa kecil tapi tidak rutin, ya, tidak continue, tidak terus-terusan menjalankan dosa kecil, kadang dia bertaubat darinya. Baik, itu termasuk al-muhsinun. Bukan persyaratannya harus tidak berbuat dosa sama sekali. Mungkin tidak ada orang yang demikian. Dia menjauhi dosa besar dan kadang tergelincir menjalankan dosa kecil. Naam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau sekarang membawakan adillah dari ahadits. As-salawatul khams wal jumu'a ila al jumu'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tuksal kabair. Salat lima waktu Jumu'ah ke Jumu'ah berikutnya itu sebagai kafarah, penghapus dosa. Lima bainahunna di antara salat dengan sholat berikutnya, di antara sholat Jumat dengan Jumat berikutnya, rentang waktu itu penghapus dosa, tapi dengan syarat malam tughsal kabair, selama dia tidak menjalankan dosa besar. Dalam rentang waktu itu, antar sholat dengan sholat, antar Jumat dengan Jumat, menghapus dosa-dosa kecil kita selama kita tidak berbuat dosa-dosa besar. Naam. Baik. Maka setelah membawakan riwayat ini, ini disebutkan akhrajahu Muslim, belum menyatakan fata'ayyana alaina, maka wajib bagi kita al-fakshu anil kabair mahiya, untuk meneliti dosa-dosa besar itu apa saja, kabair itu apa saja, agar sholat yang kita jalankan setiap lima waktu, di antara tiap sholat itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. 6. Sholat Jumat yang kita jalankan dengan Jumat berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita tatkala kita menjauhi dosa-dosa besar. Sehingga kita harus tahu dosa-dosa besar itu apa saja. Maka belum menyatakan ta'ayyana, wajib bagi kita untuk memeriksa, meneliti, mencari tahu dosa-dosa besar itu apa saja. Apa gunanya ligai yastanibahal muslim, agar seorang muslim itu bisa untuk menjauhinya. Naam. Karena itu syarat dosa-dosa kecil kita berguguran dengan amalan-amalan kita jalankan. Qala fawajadnal ulama'a qad ihtalafu fiha, maka kita jumpai para ulama, mereka berselisih tentang dosa-dosa besar. Faqila hiya sab'un, ada yang berpendapat dosa besar itu jumlahnya 7. 6. Wahtajju biqaulihi alaihi salatu wassalam, mereka berhujjah, mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Fadzakara syirka, beliau sebutkan di antara 7 itu adalah kesyirikan, wasikhra, kemudian sihir, wa qatlan nafs, membunuh jiwa, wa aklul malil yatim, makan harta anak yatim, wa aklar riba, makan uang riba, wa tawalli yaumal zahfi, lari dari pertempuran, wa qadhfal muhsanati, dan menuduh perempuan-perempuan yang baik, menuduh berzina. Nah, hadisnya muttafaqun alaih. Berdalil dengan hadis ini, sebagian para berpendapat dosa besar itu 7 jumlahnya. Nah, waja'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala ya ila sab'in aqrab minna ila sab'in. Pendapatnya Ibnu Abbas, dosa besar itu 70, itu yang lebih mendekati kebenaran dibandingkan hanya 7. Ini pendapat yang Ibnu Abbas. Baik. Dosa besar itu 70. Ya. Kemudian dikomentari oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa shadaqa wallahi Ibnu Abbas, dan benar demi Allah Ibnu Abbas, wal hadis fama fi hasan al-kaba'ir, hadis ini bukan batasan untuk dosa-dosa besar. Tidak ada batasannya berapa jumlahnya. Walladhi yattajihu wa yaqumu alai dalil, dan yang mengarahkan dan tegak padanya dalil, anna man yattaqaba khuban min hadil adzaim, barang siapa yang menjalankan dosa dari dosa-dosa besar ini, mimma fihi haddun fid dunya, apa-apa di dalamnya ada hukuman di dunia, Allah menetapkan adanya hukuman di dunia, kal qatl, seperti pembunuhan, maka dia harus dikisos, dibunuh tatkala di dunia. Wazina, zina, hukumannya juga dijalankan di naam di dunia dengan dirajam bagi yang telah menikah, atau diasingkan naam bagi yang belum pernah menikah. Ala lisanin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna kabiratun wala budda. Naam. Maka at-taib, dosa-dosa yang keloncatan. Aujafi wa'dun fil akhirah. Beliau sebutkan seperti mencuri, zina, wasariqah, pembunuhan, zina dan pencurian. Itu semua perbuatan dosa yang mendapatkan hukuman di dunia. Pencurian dengan potong tangan. Baik. Maka seluruh dosa yang ada hukuman di dunia yang datang dari syariat itu termasuk dosa besar. Ini kategori dosa besar. Au ja'a fi wa'idun fil akhirah, atau datang padanya ancaman nanti di akhirat. Min azabin wa ghadabin wa tahdidin, diancam mendapatkan azab nanti yaumal qiyamah, diancam mendapatkan murka Allah nanti yaumal qiyamah, diancam untuk mendapatkan ancaman keras. Au lu'ina fa'ilu ala lisan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau dilaknat pelakunya atas lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kabiratun, maka itu adalah dosa besar. Ini kategori dosa besar. Jadi dosa besar itu dosa-dosa yang mendapatkan hukuman di dunia. Tadi dicontohkan pembunuhan, zina, pencurian, atau mendapatkan ancaman nanti di akhirat, mendapatkan azab, mendapatkan murka, dan yang semisalnya. Nanti kita akan masuk mengetahui dari per poin apa itu dosa besar, apa saja dosa besar itu. Atau pelakunya mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Nah, itu juga termasuk dosa besar. Naam. Wala budda ma taslimi dzalika anna ba'dal kabir akbar min ba'din. Dan juga ma taslim, bersama dengan berserah dengan hal itu, bahwa sebagian dosa-dosa besar itu lebih besar dibandingkan yang lainnya. Di dosa besar itu bertingkat-tingkat. Naam. Tidak hanya satu tingkatan, dosa besar bertingkat-tingkat, sebagian lebih besar dari sebagian yang lainnya. Ala taro annahu alaihi salatu wassalam adda syirka minal kabair. Tidakkah kalian, tidak kamu lihat bahwa si Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan syirik itu termasuk dosa besar. Ma'annahu wa anna murtakibahu mukhalidun finnar, bersamaan pelakunya, pelaku kesyirikan itu kekal di dalam neraka. Wala yufaru lahu abadan, dan tidak diampuni selamanya. Qala Allah ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni nam disekutukan dengannya, orang yang mensekutukan Allah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak meminta ampunan kepada Allah selama hidup di dunia. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni yang selain kesyirikan. Wa qala ta'ala inna ma yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah. Barang siapa yang mensekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ayat ini menunjukkan luar biasa dosa syirik yang dia diharamkan dari surga dan tidak akan mendapatkan ampunan Allah pelakunya jika mati dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan dosa besar itu bertingkat-tingkat. Naam. Baik. Walabudda minal jam'i bainan nusus. Maka harus dikumpulkan di antara nas-nas itu. Naam. Untuk menunjukkan bahwasanya dosa besar itu tidak semuanya pelakunya kekal dalam neraka. Tidak bisa kemudian berdalil dengan ayat ini dosa besar itu kekal dalam neraka sebagaimana naam orang-orang khawarij. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ini dalil yang keempat ya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku khabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Qala salasan, beliau ucapkan sebanyak tiga kali. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala al-israku billah, menyekutukan Allah. Wa kukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa. Tatkala belum menjelaskan syirik, kemudian durhaka kepada orang tua, beliau dalam keadaan berbaring. Kemudian beliau duduk. Faqala ala wa qawlu zur. Kemudian ucapan dusta. Fama zal yukarriruha, beliau terus ulang-ulangi terus ala wa qawlu zur. Hatta qulna, sampai kami, yakni Pak Ustaz menyatakan, laita usaka, seandainya beliau diam. Karena beliau terus ulang-ulangi ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur. Ucapan palsu, ucapan dusta, ini dosa besar. Kenapa beliau ulang-ulangi ucapan ini yang terakhir ini? Dan kenapa beliau merubah posisinya yang awalnya beliau berbaring kemudian duduk? Bukankah syirik itu lebih besar dosanya dibandingkan qaulu zur? Kenapa tatkala beliau ucapkan menyebutkan syirik dan durhaka pada orang tua beliau berbaring, tapi tatkala mengucapkan qaulu zur beliau ulang-ulangi dan beliau dalam keadaan posisi beliau duduk? Karena qaulu zur ini sering dijalankan oleh umat manusia, dianggap ringan dan dianggap enteng oleh umat manusia, sehingga beliau ulang-ulangi terus sampai sahabat yang dengar menyatakan seandainya beliau diam. Karena terus-terusan beliau ulang-ulangi. Muttafaqun alaih. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Fabayyana alaih salatu wassalam anna qawla zur min akbaril kabair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa ucapan dusta itu termasuk dosa besar yang paling besar. Wa laisa lahu dzikrun fi sab'il mubiqat, tapi itu tidak beliau sebutkan dalam tujuh perkara yang membinasakan. Wa kadzalikal uquq, demikian pula durhaka kepada kedua orang tua, ini tidak disebutkan dalam al-mubiqat, sab'il mubiqat. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Ini naam muqaddimah dari beliau sebelum naam beliau masuk ke dalam perincian ya, dosa-dosa besar itu apa saja. Naam, yang nanti akan beliau merinci baik satu persatu. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Naam, itu tadi definisi ya dari dosa besar, perbuatan dosa yang ada hukumannya di dunia, itu adalah dosa besar. Perbuatan yang pelakunya diancam nanti di akhirat dengan azab, dengan murka ya, itu yang semisalnya, itu dosa besar. Perbuatan yang dilaknat pelakunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, itu juga termasuk dosa besar. Baik. Dan juga termasuk di antaranya tatkala perbuatan itu menafikan keimanan. Perbuatan itu menafikan keimanan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ya, misalnya. Itu termasuk dosa besar. Baik. Atau perbuatan tersebut disebutkan termasuk min amal syaitan, termasuk amalannya syaitan, itu termasuk dosa besar. Baik. Atau disebutkan tentang dihapuskannya amalan-amalannya jika menjalankan itu, ya, termasuk dosa besar. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Banyak para ulama yang menyebutkan tentang definisi dosa besar. Baik. Di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Juga beliau menyebutkan tentang definisi dosa-dosa besar jika mendapatkan ancaman neraka, ancaman murka, ancaman laknat. Ya. Dan beberapa definisi-definisi para ulama yang disebutkan tentang tatkala membahas tentang dosa besar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan wa kadzalika kullu dzanbin tu'ida sahibu bi anna lahul jannah. Demikian pula seluruh dosa yang pelakunya diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Itu termasuk dosa besar. Pelakunya diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Walasim raihat al jannah, dan tidak mencium aroma sorga. Baik. Wakilah fi, atau dikatakan padanya manfaalahu falesa minna. Barang siapa menjalankannya bukan termasuk golongan kami. Termasuk dosa besar. Jika belum menyatakan falesa minna. Baik. Ini beberapa kriteria ya dosa-dosa besar. 6. Boleh sebut tadi layatul jannah ya. Layatul jannah qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga, pemutus silaturahmi. 6. Dan yang semisalnya ya. Baik. Man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami maka bukan termasuk golongan kami. Itu contohnya. Falaysa minna itu termasuk dosa besar. Naam. Baik. Dinafikan keimanan. La yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Ya. Naam, ila akhirihi ya. Beberapa yang teranggap dosa besar, nafyul iman ya. Dinafikan keimanan. Baik, ini termasuk dosa besar dan masih banyak aqwal ulama Tapi berbicara tentang definisi dosa besar. Naam. Ikhazakumullah. Baik, itu sebagian yang kita nukilkan dari apa yang disebutkan oleh Imam Mudhabi. Demikian pula ala sahul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah. Naam. Dalam pertemuan yang datang kita akan masuk Al-Kabiratul Ula, kabair yang pertama. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.